Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Sebelum kita lanjutkan kajian kita tadi yang dibaca pada waktu salat maghrib adalah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Para ulama menganjurkan kita untuk mempelajari ayat 1 sampai 20 dari surat Al-Baqarah tersebut. Di dalam 20 ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 kelompok. Yang pertama-tama adalah mukminun khullas, orang mukmin yang sejati. Yang kedua al-kuffarul khullas, orang kafir yang tulen. Yang ketiga munafikun, orang-orang munafik. Dan orang munafik dibagi menjadi dua, munafikun khullas, munafik yang tulen, dan munafikun mutaraddidun, munafik yang masih bimbang. Ayat 2 sampai ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang beriman. 4 ayat orang beriman, 4 ayat. Kemudian setelah itu ayat 6 dan 7 orang-orang kafir. Kafir 2 ayat. Kemudian ayat ke-8 sampai ayat ke-20, 13 ayat orang-orang munafik. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, ini adalah merupakan isyarat bahwa orang munafik itu sangat banyak. Yang mana munafik itu ada dua macam. Yang pertama-tama nifak amali, munafik dalam amal perbuatannya, tidak sampai kafir tapi dia berdosa. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki talat, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatha kadzaba, kalau berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia ingkar. Wa idza tumina khan, kalau diberi amanat dia khianat. Ini namanya nifaq amali, munafik amal perbuatan. Dia dosa besar tapi tidak sampai kafir. Yang di dalam Al-Qur'an dibicarakan orang munafik itu adalah nifaq i'tiqadi, yaitu munafik dalam hal keyakinan. Yang dikenal dengan an-nifaqul akbar, kemunafikan yang besar, yang menjadikan orang itu keluar dari Islam, dia kafir, bahkan dia lebih berbahaya dari orang kafir. Yang dimaksud dengan nifaq i'tiqadi adalah idharul iman wa ibtanul kufr, menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Luarnya itu Islam, statusnya di KTP-nya itu Islam, tapi di dalam hatinya itu penuh dengan kebencian kepada Islam, benci kepada syariat Islam, benci kepada ajaran Rasulullah SAW dan yang lain-lainnya. Ini munafik yang besar, dia keluar dari Islam. Dan orang-orang munafik ini baru tumbuh ketika periode Madinah. Di Mekah selama 13 tahun tidak ada orang munafik, karena Islam itu lemah, sehingga orang itu menampakkan kafirnya berani. Di Mekah hanya ada dua kelompok, Islam sejati dan kafir tulen. Nah, di Madinah ketika Islam sudah kuat, orang mau menampakkan kafir itu takut, sehingga mereka menempuh cara lain, cara nifaq, pura-pura Islam padahal benci dengan Islam. yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi 13 ayat. Ada yang munafik tulen. Munafik tulen ini memang munafik sudah sejati sudah. Tapi ada lagi yang masih bimbang. Dia melihat prospek. Prospeknya mana? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi mereka terlihat prospek. Kalau kumpul orang beriman, Islam kuat, ikut. Kalau kumpul teman-temannya, kami ikut kamu. Kami hanya bohong-bohongan saja ikut orang Islam. Lihat prospek yang menguntungkan mana. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika alladzina ishtarawu dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Allah mengibaratkan mereka itu orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Hidayah yang dimiliki dilepas. Dia mengambil kesesatan. Maka Allah mengatakan fama rabihat tijaratuhum, perniagaan mereka tidak akan untung dan mereka tidak akan mendapat hidayah lagi. Jadi orang munafik itu bukan tidak tahu, mereka tahu hidayah, hidayah di tangannya tapi dilepas oleh dia, enggak mau. Sehingga dia tidak akan dapat hidayah lagi. Jadi sekali lagi ini menunjukkan orang munafik itu banyak, sampai-sampai salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, yang dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang menjadi tumpuan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau ada berita-berita rahasia itu disampaikan kepada Hudzaifah. Termasuk ketika turun ayat-ayat tentang orang-orang munafik, itu disampaikan kepada Hudzaifah, diberitahu nama-namanya. Sampai-sampai sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu takut, jangan-jangan namanya masuk. Sahabat Umar datang ke Hudzaifah, ya Hudzaifah asammani, ay Hudzaifah, namaku masuk apa enggak? Sahabat Umar takut seperti itu. Kata Hudzaifah, la, namamu enggak masuk. Tapi yang lainnya saya enggak mau cerita. Jadi para sahabat imannya semakin kuat, semakin takut. Orang itu semakin imannya kuat, semakin takut. Takut. Jangan-jangan saya ada kemunafikan, jangan-jangan, takut sekali. Karena itu orang-orang as-siddiqun, as-siddiqun itu yang imannya di atas rata-rata. Yang paling mereka takut kenapa? As-siddiqun, orang yang imannya tinggi, yang hatinya bersih. Yang paling mereka takut kenapa? Apa kira-kira? Yang paling mereka takutkan adalah su'ul khotimah. Padahal dia itu siddiqun, orang yang imannya itu tinggi di atas rata-rata. Yang paling mereka takutkan itu su'ul khotimah. Soalnya apa? Semakin orang itu hatinya bersih, semakin merasa ini bahaya mengancam. Ini bahaya luar biasa ini. Luar biasa. Apalagi godaan setan yang paling dahsyat itu menjelang orang sakaratul maut. Setan datang digoda. Kamu masuk agama Nasrani saja. Nasrani adalah agama terbaik. Kamu masuk agama Yahudi saja, Yahudi agama terbaik, dan seterusnya. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendengar ada seorang anak yang berdoa, Allahumma ahlikil munafikin, ya Allah binasakanlah orang-orang munafik. Wah, sahabat Hudzaifah kaget. Kata sahabat Hudzaifah, ya bena akhi, lau halakallahul munafikin lastauhashtum fit turqat likillati salik. Wahai anak saudaraku, orang tua kalau nyebut anak muda itu gitu, wahai anak saudaraku, kamu jangan doa gitu. Kalau doamu dikabulkan Allah, orang-orang munafik itu binasa. Kamu nanti akan kesepian di jalanan. Kesepian. Kenapa? Karena sedikit orang yang berlalu lalang. Kan dia berdoa, Allahumma ahlikil munafikin, ya Allah binasakanlah orang-orang munafik. Dikabulkan doanya oleh Allah, orang munafik mati semua. Bisa jadi dia sendirian nanti karena banyak yang mati. Subhanallah. Luar biasa. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in rahimahullahu taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Aku pernah bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Semuanya itu takut ada kemunafikan dalam diri mereka. Para sahabat takut. Jadi orang itu semakin bersih hatinya, semakin takut. Tapi orang semakin kotor hatinya, semakin tidak takut, semakin berani. Itulah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masih berada di kitab Mawaqitish Shalah, tentang waktu-waktu salat, yang terakhir bab berapa? Bab ke-80, dan insyaallah malam hari ini kita masuk bab nomor ke-81. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, babul awqatil lati tuqrahu fiha shalah. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab waktu-waktu yang dibenci salat pada waktu itu. Jadi ini larangan yang berkaitan dengan waktu salat. Kita tidak boleh sholat pada waktu-waktu tertentu. Beliau membawakan banyak hadis yang mana intinya sama. Saya akan memilihkan beberapa saja untuk mewakili yang lainnya. Pertama-tama beliau bawakan hadis dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan yang lain-lain, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Sa'ala Safwan ibn al-Mu'attil radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam, faqala ya Rasulullah inni sa'iluka an amrin anta bihi alim wa ana bihi jahil. Sahabat Safwan ibn al-Mu'attil bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam, wahai Rasulullah, aku akan bertanya kepadamu satu perkara yang anda itu tahu tentang perkara itu, sementara saya tidak tahu tentang perkara itu. Qala ma wa ma huwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, apa itu? Perkara apa? Qala hal min sa'atil laili wan nahari sa'ah tuqrahu fiha shalah. Apakah ada waktu pada waktu malam dan siang yang dibenci orang kalau sholat pada waktu itu, yang dilarang kalau sholat pada waktu itu? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala na'am, iya, kata beliau. Lalu beliau menjelaskan, idza shallaita subha fada'is shalah hatta tatlu'asy syams. Apabila kamu telah selesai sholat subuh, maka kamu jangan sholat lagi sampai matahari terbit. Fa innaha tatlu'u bi qarnai asy-syaitan, karena matahari itu terbit dengan dua tanduk setan. Dua tanduk setan. Ini ada beberapa pembahasan tentang makna matahari terbit dengan dua tanduk setan, terbit dan terbenam. Jadi enggak ada dua tanduk setan. Terbit ada tanduk setan, terbenam ada tanduk setan. Ada banyak penafsiran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala lebih cenderung menafsirkan sesuai dengan dohirnya. Maksudnya, jadi matahari ketika terbit itu setan mendekatkan tanduknya, karena setan itu punya tanduk ya, mendekatkan tanduknya di matahari itu, sehingga orang-orang yang nyembah matahari itu, maka dia juga nyembah setan. Karena itu kita dilarang sholat supaya tidak menyerupai para penyembah matahari. Demikian pula matahari ketika terbenam, setan mendekatkan tanduknya di sana, sehingga orang-orang yang nyembah matahari itu juga nyembah setan. Itu diantara tipu daya setan. Jadi kita dilarang menyerupai para penyembah matahari. Kemudian thumma shalli fassalatu mahdhuratun mutaqabbalatun. Kemudian setelah matahari terbit tinggi, silakan kamu sholat, karena sholat itu disaksikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta tastawiyasy syamsu ala ra'sika karrumah. sehingga matahari itu tepat di atas kepalamu seperti tombak. Jadi tadi yang pertama, setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Yang kedua, matahari di atas kepala kita persis, itu dilarang sholat. Fa in fa idza kanat ala ra'sika karramah fada'is shalah fa inna tilka sa'atu tusjaru fiha jahannam wa tuftahu fiha abwabuha hatta tazigha syamsu an hajibikal aiman. Kalau matahari di atas kepalamu persis seperti tombak, persis maksudnya, tinggalkan sholat. Karena saat itu adalah saat dinyalakan jahannam dan dibuka pintu-pintu jahannam, sehingga matahari condong ke arah kananmu, maksudnya condong ke arah barat. Jadi matahari di atas kepala persis dilarang sholat sampai matahari condong ke barat, yaitu masuk waktu duhur. Di sini disebutkan alasannya karena waktu itu adalah waktu dinyalakannya api neraka jahannam dan dibukanya pintu-pintu neraka jahannam. Kemudian fa idza zalat fas-salatu mahdhuratun mutaqabbalatun hatta tusalli al-'ashr. Apabila telah condong ke arah barat, maka silahkan kamu sholat, karena sholat itu dihadiri dan diterima, dihadiri oleh malaikat sholat jamaah, dihadiri oleh orang-orang taat. Kemudian sampai sholat asar, silahkan boleh sholat terus. Tsumma da'is shalah hatta taghiba syams. Kemudian setelah sholat asar, kamu jangan sholat lagi sampai matahari benar-benar terbenam. Jadi di sini ada waktu-waktu larangan sholat. Yaitu yang pertama-tama, setelah subuh sampai matahari meninggi. Yang kedua, ketika di atas kepala kita persis matahari itu sampai condong ke barat. Yang ketiga, setelah sholat asar sampai maghrib matahari terbenam. Mari saya baca dulu satu hadis yang ada faedah lagi, kemudian setelah itu penjelasannya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Thalathu sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw naqburu fihinna mautana." Ada tiga waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk sholat pada waktu-waktu itu, dan Rasulullah melarang kami ngubur orang mati pada waktu itu. Yaitu hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi, ketika matahari mulai terbit sampai meninggi. Wahina yakumu qa'imuz zahir hatta tamil, dan yang kedua, ketika matahari di atas kepala persis sampai condong ke barat kalau di Indonesia. Yang ketiga, wahina tadayyafu syamsu lil ghurub hatta taghrub, ketika matahari mulai terbenam sampai benar-benar tenggelam. Ada tiga waktu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di sini juga ada riwayat-riwayat lagi yang lainnya, intinya sama. Di sini kalau kita perinci sebenarnya ada lima waktu yang dilarang. Kalau kita perinci, yang pertama-tama setelah sholat subuh sampai matahari mulai terbit. Yang kedua, ketika matahari mulai terbit sampai matahari meninggi. Yang ketiga, ketika matahari di atas kepala kita persis sampai condong ke barat. Yang keempat, setelah sholat asar sampai matahari mulai terbenam. Yang kelima, ketika matahari mulai terbenam sampai benar-benar tenggelam. Jadi ada lima waktu dilarang sholat. Dan ada tiga waktu dilarang ngubur orang mati. Yang dilarang itu ngubur orang mati tiga waktu saja, yaitu ketika matahari mulai terbit. Jadi ngubur setelah subuh itu tidak apa-apa. Yang dilarang ngubur orang mati ketika matahari mulai terbit sampai matahari agak meninggi. Ketika mata di atas kepala persis sampai masuk waktu zuhur, dan ketika matahari mulai tenggelam, mulai terbenam, itu tidak boleh. Ba'dal asar boleh. Ini masalah ngubur orang mati, ini penting ya, penting sekali. Biasanya kadang jenazahnya dikubur, kadang rencananya ba'dal asar, ternyata akhirnya ada yang ditunggu, tunggu sampai jenazahnya dikubur menjelang maghrib. Itu dilarang, tidak boleh. Kalau gitu sekalian aja dikubur ba'dal maghrib, tidak apa-apa. Jadi matahari mulai terbenam tidak boleh. Kalau ba'dal asar boleh. Itu masalah orang mati ya, kita bahas yang berhubungan dengan waktu sholat saja. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Tentu saja sholat yang dilarang di sini ini adalah sholat yang tanpa sebab, yang para ulama menyebut istilahnya itu sholat tatawuk mutlak. Sholat tatawuk mutlak, sholat tanpa sebab. Yang dimaksud sholat tanpa sebab itu adalah orang yang sholat, sholat dua salam, tidak ada sebabnya. Seperti sekarang ini misalnya, antara maghrib dengan isya, dia sholat dua salam. Itu namanya tatawuk mutlak, itu boleh. Salafus soleh dulu banyak melakukan sholat tatawuk mutlak. Imam Ahmad bin Hanbal itu mulai dari waktu duha yang pertama sampai terakhir, itu sholatnya 300 rakaat. Dua salam. Itu karomah ya, karomahnya Imam Ahmad. Ada juga sebagian salafus soleh, riwayat-riwayat sahih, ada yang sehari semalam itu sholatnya 1000 rakaat. Ada riwayat sahih ya, sahih dari salafus soleh. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin. Jadi satu hari sholat aja, dua terus. Nah itu waktu terlarang tidak boleh. Karena itu para ulama mengatakan di antara hikmah kita dilarang sholat pada waktu-waktu itu, di antara hikmahnya supaya orang yang senang sholat atau mutlak itu ada berhentinya. Ini tidak boleh sholat. Nah ketika orang dilarang kamu tidak boleh sholat di sini, timbul kerinduannya untuk sholat lagi, sehingga dia semangat untuk sholat. Sholat menjelang dhuhr, tidak boleh sholat, berhenti dulu. Aduh, pingin sholat tarik, tidak boleh. Nanti boleh lagi, semangat lagi. Pak Talasa, tidak boleh sholat, nunggu lagi. Contohnya kalau sholat kan bosan. Itu diantara hikmahnya seperti itu. Kemudian juga hikmah-hikmah yang tadi tentu saja. Jadi sholat yang dilarang itu adalah sholat yang tanpa sebab. Kalau sholat yang ada sebabnya, menurut pendapat yang rajih itu tidak apa-apa. Seperti apa sholat yang ada sebabnya? Seperti misalnya orang itu tawaf. Setelah subuh dia tawaf. Yang mana setelah tawaf 7 kali putaran, dia akan sholat 2 rakaat tawaf. Tidak apa-apa, ada sebabnya. Atau orang masuk masjid, maka dia disunahkan sholat tahiyatul masjid. Tidak apa-apa, sunnah, ada sebabnya itu. Tidak. Atau mungkin orang sholat sunnah wudhu setelah subuh dia batal, dia wudhu, lalu sholat sunnah wudhu, tidak apa-apa, ada sebabnya. Yang dilarang adalah sholat tatawuk mutlak. Karena itu ada sebuah hadis tentang sholat sebelum hari Jumat itu, sebelum sholat Jumat itu kan kita dianjurkan orang yang masuk masjid waktu Jumatan itu kan sholat dua sampai menjelang khotib naik mimbar, itu sunnah. Berarti maksudnya di situ ketika matahari atas kepala persis masih boleh sholat. Kan khotib naik mimbar kan sudah masuk waktu zuhur, matahari sudah condong ke barat. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhur wa yudahhinu min duhnihi aw yamassu min thibi baitihi thumma yakhruj fala yufarriq baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yansut idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra." Jadi tiadalah seorang itu yang dia mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat yang bersih mandinya, seperti mandi besar. Kemudian dia memakai parfum wangi, minyak wangi. Kemudian setelah itu dia keluar dari rumahnya menuju masjid. Di dalam masjid dia tidak melangkai orang, enggak ngelangkai orang. tidak memisahkan dua orang. Jadi ngelangkai itu tidak boleh, ngelangkai orang. Loh, bagaimana di depan masih ada yang kosong, di sini tertutup oleh orang? Ya tidak apa-apa, kamu sabar di belakang saja. Nanti yang orang-orang yang itu suruh maju, suruh maju. Tetap tidak boleh ngelangkai. Nanti aja waktu komat tidak apa-apa maju. Karena ini lafadznya umum, tidak boleh ngelangkai. Jadi yang salah itu mereka yang duduk di sof-sof belakang, nutupi sof ke depan. Tapi tetap yang datang belakang tidak boleh, tidak boleh ngelangkai. Itu pasti yang duduk-duduk itu di belakang suruh maju, ayo kalian maju, kalian maju. Seperti itu. Kemudian setelah itu dia masuk masjid, lalu dia sholat semampunya. Dua salam, dua salam, dua salam, dua salam. Kemudian setelah itu dia mendengarkan khotib ceramah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya sampai Jumat berikutnya. Di dalam riwayat yang lain, wa ziyadah thalathati ayyam, ditambah lagi 3 hari. Jadi sholatnya itu dua-dua. Itu sunnah ya, cuman ini yang mempraktekkan itu jarang. Jadi misalnya kita datang ke masjid jam 11, itu sholat dua-dua-dua-dua-dua-dua sampai menjelang khotib naik mimbar. Kalau kita datang jam 10, ya sholat dua-dua-dua-dua-dua-dua. Itu sunnah hari Jumat. Sunnah. Para salafus soleh, termasuk di dalamnya sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan khurujul imam yamna'us salata wa khutbatuhu tamna'ul kalam. Keluarnya imam, naik mimbar imam itu kita enggak boleh sholat. Kemudian khutbahnya imam, ketika dia khutbah itu kita enggak boleh bicara. Jadi maksudnya di sini, selama khotib itu belum naik mimbar, kita masih boleh sholat. Berarti walaupun matahari itu di atas kepala persis, kita masih boleh sholat. Ukurannya kalau Jumat itu enggak boleh sholat ketika khotib naik mimbar. Berarti ini adalah perkecualian. Jadi sholat yang tidak boleh pada waktu terlarang tadi itu adalah sholat apa? Sholat yang tidak ada sebabnya, yang dikenal dengan sholat tatawu mutlak. Jadi kalau masuk masjid tetap kita sholat tahiyatul masjid. Kemudian kalau kita wudhu, sholat sunnah wudhu. Kemudian juga kalau orang tawaf, maka dia itu tetap sholat dua rakaat. Itu tidak apa-apa. Termasuk juga di dalamnya adalah kita sholat syuruk. Sholat syuruk itu, sholat ini punya beberapa nama ya. Sholat syuruk, sholat isyrok, atau sholat tulur. Ini sholat malah waktu matahari terbit. Matahari terbit malahan sholatnya sunnah. Sebagaimana di dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu' asy-syamsu thumma yusalli rak'atain kana ka'adli hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammatin." Hadis sahih. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah itu dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian sholat dua rakaat, maka dia mendapat fadilah seperti haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Hadis sahih. Itu sholatnya malah ketika matahari sedang terbit, mulai terbit. Dan itu bukan sholat duha, lain dengan duha. Fadilahnya masih ada duha sendiri-sendiri, fadilahnya ada sendiri-sendiri. Dan matahari mulai terbit itu waktunya kurang lebih 1 jam seperempat setelah adzan subuh. Jadi kurang lebih 1 jam seperempat setelah adzan subuh. Sementara kalau waktu duha kurang lebih 1 jam setengah setelah adzan subuh, kurang lebih. Jadi sholat tulu itu bukan sholat duha, lain. Fadilahnya pun juga lain. Itu ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah, tentang waktu-waktu yang kita dilarang sholat pada waktu tersebut. Kemudian berikutnya lagi, bab yang nomor ke-82. Babun nahyi an yuqal lil maghribi al isya. Bab larangan menyebut waktu maghrib itu dengan waktu isya. Karena ada yang menyebut maghrib itu isya. Al isya al ula, isya yang pertama adalah maghrib, isya yang kedua adalah isya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dilarang menyebut maghrib dengan waktu isya, karena nanti membingungkan orang. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La taghlibannakumul a'rab 'ala ismi salatikum al-maghrib." Qala wa taqulul a'rab hiya al-isha. Jangan sampai orang-orang badui mengalahkan kamu, yaitu menyebut salat maghrib dengan salat isya. Jadi orang badui itu biasa menyebut maghrib itu adalah isya. Kadang ditambahi isya yang pertama. Itu enggak boleh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maghrib sebut saja maghrib. Karena kalau disebut isya atau isya pertama, nanti malah membingungkan orang. Memang ada istilah itu al-isya'in, dua isya. Maksudnya adalah maghrib dan isya. Tapi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena supaya tidak membingungkan orang. Di kita ada apa enggak? Orang menyebut maghrib dengan isya. Saya pernah melihat beberapa tahun yang lalu tulisan itu tulis, nanti kita sholat isya pertama. Nah ini yang dilarang. Maghrib aja jangan disebut isya pertama. Kalau di negara Arab masih banyak orang-orang yang menyebut maghrib dengan isya yang pertama. Nah, itu dilarang, nanti membingungkan. Kemudian bab yang berikutnya lagi, bab nomor ke-83, babun nahyi an antusamma salatul isya al-atama. Bab larangan menyebut sholat isya dengan sholat al-atama. Al-atama. Atama itu waktu malam ketika orang mulai memerah susunya unta. Dilarang al-atama. Nah ini mungkin di Indonesia jarang ini. Kalau di negara masih ada. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La taghlibannakumul a'rab 'ala ismi salatikum ala innahal isya wa hum ya'tammuna bil ibil." Jangan sampai orang-orang badui mengalahkan kamu mengganti nama salat isya dengan salatul atamah. Yaitu ketika waktu malam, waktu memerah susunya unta. Salatul atamah. Namun ada di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut salat isya sebagai salatul atamah. Nah, ini bagaimana ini? Di sini Rasulullah melarang kita niru orang badui menyebut salat isya dengan salatul atamah. Tapi di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut salat isya sebagai salatul atamah. Bagaimana cara mendudukkan ini? Para ulama mendudukkan di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mendudukkannya dengan dua cara. Cara yang pertama, anna hadhihi tasmiyah bayan lil jawaz wa anna dzalika nahi laisa lit tahrim. Jadi larangan Nabi menyebut salat isya dengan salatul atamah itu larangannya bukan sampai ke derajat haram. Artinya orang masih dibolehkan menyebut itu walaupun dilarang, karena larangannya tidak sampai ke derajat haram. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, dan ini yang lebih rajih kata Imam Nawawi, wa huwal adhar, annal isti'malal atama huna limaslahah wa nahyi mafsada. Rasulullah menyebut salat isya dengan salatul atama untuk maslahat, supaya tidak ada mafsadat. Jadi maksudnya Rasulullah waktu itu sedang berbicara dengan orang-orang yang mereka itu menyebut salat isya dengan salatul atamah. Sehingga Rasulullah ketika menjelaskan kepada mereka pun, maka Rasulullah menyebut isya dengan atamah untuk mereka saja supaya mereka tidak bingung. Tapi secara umum kita dilarang menyebut salat isya dengan salatul atamah. Jelas ya? Ini jarang terjadi di kita, karena itu pembahasannya saya kira tidak perlu panjang lebar. Di dalam Al-Quran itu Allah menyebut nama sholat isya secara khusus, yaitu di dalam surat An-Nur ayat nomor 58, wa mim ba'di sholatil isya, sholat isya. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-84, babu karahatin naum qabla al-isya. Bab dibenci tidur sebelum sholat isya. Jadi sebelum sholat isya itu kita dilarang tidur. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Barzah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum salat Isya dan berbicara setelah salat Isya. Di sini ada dua ya, tidur sebelum salat Isya dan berbicara setelah salat Isya. Mengenai berbicara nanti ada di bab 85 dibahas khusus. Sekarang kita bahas dulu yang tidur sebelum salat Isya. Memang benar para ulama melarang tidur sebelum salat Isya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ketiduran. Ketiduran, kebablasan. Sehingga isyaknya itu hilang. Ba'dal maghrib, saya capek, saya tak ngeleset dulu. Udah dia ngeleset. Wet, hilang. Ya. Waktu isyak terakhirnya berapa? Waktu isyak terakhirnya jam berapa? Jam berapa waktu isyak habisnya? Kebanyakan mengatakan waktu isya itu habisnya waktu masuk subuh. Waktu masuk subuh. Iya kan? Isya itu waktunya habis ketika masuk subuh, terbit fajar shadiq. Maka kalau ada yang mengatakan waktu isya sampai subuh, tolong carikan satu dalil saja. Satu dalil, enggak banyak-banyak. Bahwa isya sampai subuh, carikan satu dalil saja, enggak banyak-banyak. Coba carikan. Antum yang punya guru, musyawarahkan dengan guru-guru, silakan suruh nyari dalilnya isya sampai subuh mana. Ada apa enggak? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang mensyarah Sahih Bukhari di dalam kitabnya Fathul Bari, dan beliau itu madhabnya madhab Asy-Syafi'i. Beliau nulis kitab Fathul Bari itu 25 tahun. Nulis kitab Fathul Bari itu 25 tahun. Kitab hadis yang luar biasa. Itu bukan hanya syarah Sahih Bukhari. Bahkan para ulama mengatakan itu adalah syarahnya Kutubut Tis'ah. Syarahnya 9 kitab hadis, lengkap ensiklopedia itu. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala ketika diminta untuk mensyarah Sahih Bukhari, kata Imam Syaukani, sebentar sebelum saya mensyarah Sahih Bukhari, saya mau lihat dulu Fathul Barinya Ibnu Hajar. Setelah baca Fathul Bari Ibnu Hajar, Asy-Syaukani mengatakan la hijrata ba'dal fatah, tidak ada hijrah setelah fatah. Ini adalah hadis Nabi, setelah penaklukan kota Mekah tidak ada hijrah ke Madinah. Tapi maksudnya Asy-Syaukani, kita tidak bisa apa namanya meninggalkan kitab Fathul Bari, sudah cukup, sudah dibahas habis tuntas oleh Ibnu Hajar. Saya enggak bisa lagi mensyarah. Sudah dihabiskan semuanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama besar, Al-Hafidz hafal ratusan ribu hadis. Beliau mencari dalil bahwa waktu sholat isya sampai subuh 25 tahun tidak ketemu. Sehingga beliau mengatakan di dalam Fathul Bari itu, walam ara fimtidadi waktil isya'i ila tulu'il fajri hadithan sarihan yathbut. Itu kata-kata beliau di Fathul Bari. Aku tidak menemukan satu pun hadith yang tegas, yang sahih, yang menyatakan bahwa isya waktunya itu sampai subuh. Tidak ada. Tidak ada. Biasanya dalil yang dipakai oleh mereka adalah bahwa waktu sholat itu habisnya kalau masuk waktu sholat yang berikutnya. Yaitu diantaranya sabda Rasulullah SAW, laisa fin naumi tafrid, wa innama tafridu fil ladzi nama hatta ya'ti waktu sholal ukhra. Tidak ada istilah berlebihan dalam tidur. Yang dikatakan orang berlebihan dalam tidur itu adalah orang yang tidur sampai masuk waktu sholat berikutnya. Mereka memahami berarti waktu sholat itu habisnya ketika masuk waktu sholat berikutnya. Kan gak jelas ini kan. Mari coba kita lihat. Duhur habisnya sampai, sampai apa? Sampai asar. Asar sampai maghrib. Maghrib sampai isya. Isya sampai subuh. Subuh sampai duhur. Lu enggak. Subuh sama tadi terbit. Enggak bisa. Isya pun juga. Isya enggak seperti itu. Atau dalil yang mereka pakai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat isya hatta dzahaba ammatul lail, sehingga lewat kebanyakan malam. Sama sekali enggak ada itu, enggak jelas sama sekali, enggak jelas. Justru yang jelas adalah wa waqtul isya ila nisfil lail. Waktu isya itu sampai pertengahan malam saja. Ini sahihun, sharihun, sahih jelas gamblang. Enggak bisa ditakwil model apapun. Sehingga sebagian ulama itu merojihkan waktu Isya itu sampai pertengahan malam saja, bukan sampai subuh, bukan sampai subuh. Pertengahan malam. Dan pertengahan malam itu cara ngitungnya adalah mulai matahari terbenam sampai terbitnya fajar shodik. Jadi mulai maghrib sampai subuh. Jadi malam menurut syar'i itu maghrib sampai subuh itu malam. Dihitung aja. Sekarang maghrib jam berapa? 6 ya. Jam 5.43 kan. Kemudian subuhnya jam 4 lebih berapa? 4.16 ya. Kita hitung aja sekarang. Kita hitung aja. Nanti ketemunya jam berapa? Ketemunya kurang lebih jam 11. Kurang lebih. Jadi waktu Isya itu habis jam 11. Habis. Habis sudah. Anda sholat jam 12, bukan sholat Isya, habis waktunya. Jadi antara tengah malam sampai subuh itu tidak ada waktu sholat khusus. Tidak ada. Ini pendapat yang rajih. Tapi memang ada khilaf, beda pendapat. Cuman kalau kita mau mengkaji secara ilmiah ya ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu kurang apa sih? 25 tahun nyari dalil tidak ketemu. Ini yang mengatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar, madzhab Syafi'i itu. Seperti itu. Jadi khawatir, karena biasanya orang itu capek. Saya capek, habis maghrib ngeleset dulu. Nanti saja saya sholat isyaknya saya gabung dengan sholat tahajud. Bangun jam 3 malam, sholat isyak dulu, kemudian sholat tahajud. Tidak ada, sudah habis waktunya isyak itu. Sudah habis waktunya isyak. Tidak ada gabung antara isyak dengan tahajud jam 3 itu, tidak ada. Jadi isyak itu habisnya pertengahan malam, sekitar jam 11 kurang lebih. Karena itu kita dilarang tidur sebelum sholat isya. Sebagian ulama membolehkan dengan catatan. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari mengatakan, "Wa man nuqilat anhu ar-rukhsa quyidat anhu fi aktsari riwayat bima idza kana lahu man yuqiduhu aw 'urifa min 'adatihi." Annahu la yastaghriqu waqta al-ikhtiyar bin naum wa hadha jayyidun. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada sebagian ulama yang membolehkan tidur sebelum sholat isya, tapi dengan catatan dia itu nanti ada yang membangunkan hingga isyaknya itu tidak kelewatan, ada yang membangunkan. Atau sudah menjadi kebiasaan dia, walaupun dia tidur sebelum isya tidak mungkin kebablasan tidurnya, baru tidak apa-apa. Tapi kalau kita kebanyakan kebablasan, ya, mungkin capek ya, maghrib pulang dulu, nunggu isya tidur, amblas. Kecuali kalau sekedar ngeleset saja, ngeleset, tidak apa-apa. Terutama waktu bulan Ramadan, setelah buka agak kenyang, ngeleset dulu. Ini ada riwayatnya. Riwayat dari Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Aktsarul ahadith alal karahiyah wa rakhasa ba'duhum fin naum qabla salatil isya' fi Ramadan. Kebanyakan hadis itu membenci tidur sebelum salat isya. Sebagian salafus saleh membolehkan tidur sebelum salat isya itu pada waktu bulan Ramadan saja. Karena bulan Ramadan itu biasanya itu waktu isya-nya dimundurkan. Karena orang kan baru buka, kenyang, isyaknya mundurkan. Nah, sehingga kadang orang itu istirahat dulu. Karena setelah itu dia mau sholat isya, sholat tarawih banyak, sehingga dia butuh istirahat dulu. Jadi seperti itu. Yang jelas dilarang tidur sebelum sholat isya, kecuali kalau kita menjamin tidak akan kebablasan. Seperti itu. Kemudian nanti kita bahas lagi, yaitu larangan berbicara setelah sholat isya. Ada pembahasannya dan ada perincian-perinciannya. Mungkin itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Di Palestina itu saudara-saudara kita sekarang dalam keadaan sulit. Apalagi Zionis Yahudi itu kemarin itu sempat hendak meresmikan sinagog Solomon, yaitu kuil Sulaiman, tempat peribadatannya yang dibangun persis di bawahnya Masjidil Aqsa. Dan sekarang sudah jadi, tinggal meresmikan saja. Sementara umat Islam kita gimana? Sak dunia diinjak-injak semuanya. Cinta dunia, takut mati. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita di sana dan untuk kita semuanya, semoga doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma fukka qaida asra al-muslimin. Allahumma ankid al-masjid al-aqsa min al-yahudi al-ghasibin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada. Ya Allah, bebaskan saudara-saudara kami yang berada dalam tawanan. Ya Allah, merdekakanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Ya Allah, kembalikanlah Al-Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Ya Allah, Engkau Maha tahu betapa kedzaliman Zionis Yahudi. Ya Allah, mereka tidak memperdulikan siapa-siapa, bahkan mereka tidak memperdulikanmu. Mereka begitu sombong. Ya Allah, kami yakin dengan kekuasaanmu, kami yakin dengan kebesaranmu. Engkau adalah Al-Aziz, Engkau adalah Maha Perkasa, Engkau adalah Al-Qahhar yang mengalahkan semuanya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebesaran kekuasaanmu. Ya Allah, satukanlah hati kaum muslimin di atas sunnah nabimu. Ya Allah, agar kami semua bisa menyongsong untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan kembali ke pangkuan kaum muslimin. Ya Allah, kami ingin mendapat kesempatan untuk sholat di Masjidil Aqsa walaupun hanya 2 rakaat. Ya Allah, kami rela untuk menjadi syuhada demi membebaskan Masjidil Aqsa. Kalau Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi syuhada membebaskan Masjidil Aqsa, maka itu adalah cita-cita kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.